Di acara Gebyar Pesta Laut Pandangan Kulon 2016 masih bersama Cah Prowe. Wow, mantap. Pemuda-pemudanya yang ganteng-ganteng yang ada di kanan panggung dipersilakan untuk segera merapat. Saya yakin semangat panjenengan siang hari ini, walaupun toh terik sinar matahari membakar pesisir kawasan Pandangan Kulon. Nah, baik saudara-saudaraku, masih bareng bersama Gupalapa di acara Gebyar Pesta Laut. Persembahan dari Cah Prowe menampilkan artis-artis idolanya Jawa Timur, musisi-musisi kundangnya Jawa Timur, juga kerja bareng dengan Ramayana Audiental Sound System dari Batang Kota Buaya Surabaya. Abah Suhut matur sembah nuwun. Juga Metro Shooting, terima kasih atas kerjasamanya. Saya yakin saudara-saudaraku sudah tidak sabar untuk memberikan yang terindah dan yang terbaik yang Anda tunggu, yang Anda nanti. Salam kebersamaan selalu bareng bersama musisi dan all artisnya.